Banyak yang bertanya, aku ini mau jadi apa? Ku gak kuliah, juga gak kerja, tapi ku jawab inilah kuadanya. Yeah. Tapi jangan kira aku gak berbuat apa-apa. Aku berkarya dengan yang ku bisa, dan yang penting aku bahagia. Yeah. Yang penting aku gak nipu, gak bikin susah kalian. Yang penting gak terlibat 378. Ku jalani apa adanya, aku bahagia. Bebas lepas tanpa beban, aku merdeka. Ku jalani terlibat 378. Ku jalan